Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-149 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan di antara bentuk maratib yang Allah SWT sebutkan yang harus kita terima dan harus kita imani, fayufadhiluna man anfaqa min qabli al-fath, maka mereka mendahulukan dan meyakini keutamaan orang yang berinfak min qabli al-fath, sebelum al-fath, wa huwa sulhul Hudaybiyah. Dan jadi maksud dengan al-fath di sini, pembukaan di sini adalah sulhul Hudaybiyah, yaitu perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah, karena di sana ada Fathu Mekah, itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Adapun Sulhul Hudaybiyah ini adalah terjadi pada tahun ke-6. Dan jadi maksud dengan Al-Fath di sini bukan Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, tapi maksudnya adalah Fath yang terjadi pada tahun ke-6, itu dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Karena setelah itu hikmah Allah SWT menunjukkan tentang bagaimana Allah SWT memberikan kemudahan yang banyak kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka untukmu pembukaan yang jelas. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6, dan di antara isi perjanjian tersebut adalah tidak saling menyerang selama 10 tahun, maka Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang gencar untuk berdakwah di jalan Allah, sehingga kaum muslimin yang saat itu pada tahun ke-6 Hijriah jumlahnya adalah sangat sedikit, yang ikut bersama Nabi saat itu saja di Mekah itu sekitar 1400 orang. Tapi ketika Nabi SAW datang pada tahun 8 Hijriah, 2 tahun setelahnya, ini yang masuk ke kota Mekah saat itu ada sekitar 10.000 orang sahabat Rasulullah SAW. Dan ternyata setelah Sulhul Hudaybiyah ini, hikmah Allah SWT, ternyata orang-orang Quraisy mereka membatalkan perjanjian Hudaybiyah, melanggar perjanjian Hudaybiyah, dan akhirnya Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk membuka kota Mekah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Fath. Orang yang berinfak di antara para sahabat sebelum tahun ke-6 Hijriah, itu sebelum Sulhul Hudaybiyah. Dan Sulhul Hudaybiyah ini bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Orang yang berinfak sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, wa qatal, dan dia berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah, mereka lebih afdal ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal, daripada orang yang berinfak setelah perjanjian Hudaybiyah. Itu berinfak yang maksudnya adalah dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah dan dia berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka orang yang sudah masuk Islam sebelumnya dan dia berinfak dan dia berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah dan masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah, maka ini lebih afdal daripada sahabat yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, berinfak dan juga berperang. Apa dalil mereka? Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum al-fath wa qatal, dan dia berperang, ulaika a'zamu darajatan, mereka ini lebih besar pahalanya, minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang yang berinfak setelah perjanjian Hudaybiyah, wa qatalu, dan mereka berperang. Kemudian Allah menegaskan, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dari mereka, baik yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah ataupun yang setelahnya, masing-masing dari mereka Allah janjikan dengan husna, itu surga. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dijanjikan dengan al-husna, dengan surga. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah SWT mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka ketika mereka membaca, ternyata Allah SWT mengabarkan tentang berbedanya tingkatan dan derajat di antara para sahabat, maka kita pun menerima. Berarti kita meyakini, menerima bahwasanya para sahabat mereka bertingkat-tingkat. Wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar, dan mereka mendahulukan orang-orang muhajirin dibandingkan ansar. Orang muhajirin lebih afdal daripada ansar. Mereka berdalil karena di dalam Al-Qur'an ketika Allah SWT menyebutkan tentang muhajirin dan ansar, senantiasa Allah SWT mendahulukan muhajirin sebelum ansar. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar lil fuqara'il muhajirin. Kemudian baru mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Muhajirin terlebih dahulu kemudian disebutkan ansar. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Disebutkan muhajirin kemudian ansar. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya muhajirin ini lebih afdal daripada al-ansar. Karena kaum muhajirin mereka mengumpulkan antara hijrah dengan nusrah. Sehingga dalam ayat tadi lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka mengumpulkan antara hijrah dengan nusrah, hijrah dan menolong Nabi. Adapun ansar maka mereka memiliki keutamaan nusrah yaitu menolong, tapi tidak memiliki keutamaan hijrah. Sehingga yang memiliki dua keutamaan, hijrah dan juga nusrah, tentunya lebih utama daripada yang hanya memiliki satu keutamaan. Masing-masing dari mereka Allah janjikan dengan kebaikan. Bagaimana dalam ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhu. Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman bahwasanya Allah SWT berkata kepada ahlu Badr. Ini masih berbicara tentang sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Mereka beriman bahwasanya Allah SWT telah berkata kepada ahlu Badr. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW yang ikut berperang di perang Badr. Wa kanu 300 wa bid'ata asyara, dan jumlah mereka saat itu adalah 310-an. Allah telah berkata kepada mereka, ya, dan mereka terdiri dari kaum muhajirin dan juga ansar. Termasuk di antaranya adalah Abu Bakar dan juga Umar. Bahwasanya Allah berkata kepada mereka ahlu Badr yang saat itu terjadi peperangan antara kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 300 lebih melawan orang-orang musyrikin yang jumlahnya 1000-an. Kaum muslimin jumlah yang sedikit plus mereka tidak memiliki persiapan yang sempurna untuk berperang. Karena saat itu tujuan Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang bersama beliau saat itu ke sana tujuannya bukan untuk berperang, tapi ingin menghadang Abu Sufyan yang membawa hartanya orang-orang Quraisy dari Syam. Ternyata Abu Sufyan mengirimkan utusan ke Mekah dan meminta pertolongan. Datanglah 1000 orang musyrikin dengan perlengkapan yang lengkap, dengan jumlah yang besar. Akhirnya terjadilah apa yang Allah inginkan. Nabi SAW dan juga para sahabat yang jumlahnya 300-an lebih melawan 1000 orang. Sehingga Nabi SAW saat itu ketika malam sebelum terjadinya perang, beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah SWT menolong dan menurunkan pertolongannya. Dan alhamdulillah Allah SWT mengabulkan dan Allah SWT memenangkan kaum muslim. Jumlah yang sangat sedikit dengan perlengkapan yang sederhana seadanya melawan 1000 orang dengan perlengkapan yang luar biasa, maka tidaklah mengikuti perang tersebut kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang besar, keyakinan yang kuat, sehingga Allah pun memberikan keutamaan kepada ahlu Badr. Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, yang artinya silakan kalian mengamalkan apa yang kalian inginkan, yaitu wahai ahlu Badr, faqad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni kalian. Ini menunjukkan kalau seorang tersebut adalah Badri, artinya adalah seorang yang mengikuti perang Badr. Nah, biasanya disebutkan dalam biografi seorang sahabat yang mengikuti perang Badr, beliau adalah Badriyun, yaitu mengikuti perang Badr. Kenapa disebutkan? Karena di sini ada keutamaan khusus. Allah mengatakan i'malu ma syi'tum. Silakan kalian melakukan sesuai dengan kehendak kalian. Aku telah mengampuni dosa kalian. Dan seandainya ada di antara mereka yang melakukan dosa, dan ini suatu yang mungkin karena mereka para sahabat yang manusia biasa seperti yang misalnya dosa yang mereka lakukan ini mungkin diikuti dengan tobat yang nasuha, atau mereka memiliki amalan yang besar yang dengannya Allah SWT mengampuni dosa yang dia lakukan. Dan cukuplah mereka mengikuti perang Badr. Itu merupakan amalan yang besar yang mereka lakukan lillahi azam. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka, ahlu Badr tersebut, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mereka adalah secara umum para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan dengan husna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta syajar. Dan ahlu sunnah mereka beriman bahwasanya tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang mereka membaiat di bawah pohon. Dan yang dimaksud adalah ashabu bay'at ridwan. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti bay'at ridwan, yaitu bay'at yang terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah, di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya terdengar berita bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, sehingga mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mati. Maka di sana ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarati ahad alladzina bay'u tahtaha, tidak akan masuk ke dalam neraka insyaallah seorang pun dari orang-orang yang mengikuti bayat di bawah pohon. Karena saat itu bayatnya di bawah pohon. Sempat pohonnya ini sering dikunjungi oleh sebagian kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dipotong, ditebas pohonnya. Khawatirkan terjadi fitnah misalnya. Tidak akan masuk ke dalam neraka insyaAllah seorang pun dari orang-orang yang melakukan bayat di bawah pohon ini. Maka seorang ahlu sunnah mereka meyakini apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, termasuk di antaranya yang mengikuti bai'at tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Maka sekali lagi, bagaimana ada sebagian orang yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau meyakini bahwa mereka masuk ke dalam neraka, sementara Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk ke dalam neraka. Bal kama akhbara bihi Nabi SAW, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, bal laqad radiyallahu anhum wa radu'an, bahkan Allah SWT telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajar fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah SWT telah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang telah membaiat dirimu di bawah pohon. Wa kanu akthara min alf wa arba'imi'ah, dan mereka saat itu lebih dari 1400 orang. Sementara di sana ada sebagian orang mengatakan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad, kecuali hanya 5 orang saja. Yang membaiat di sini lebih dari 1400 orang dan dikabarkan semuanya oleh Nabi tidak akan masuk neraka orang-orang yang membaiat di bawah pohon insyaallah. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.